بسم الله الرحمن الرحيم. أخو يسأل. Ada yang bertanya tentang persyaratan atau hukum yang berkaitan dengan pemakaian sandal di masjid. Baik, hadirin azakumullah. Mungkin yang dimaksud sama sang penanya di sini ialah salat di masjid. Salat menggunakan sandal di masjid. Tentang masalah ini, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menukilkan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama ala ibahatih, tentang kebolehannya. Paham ya? Dinukilkan kesepakatan para ulama tentang kebolehannya. Hatta Syiah Zaidiyah, sampai kelompok Syiah Zaidiyah yang menisbatkan dirinya kepada Zaid bin Ali, Zaid al-Abidin, juga dalam buku-buku mereka menyatakan kebolehannya. Kemudian setelah itu mereka ikhtilaf, beda pendapat tentang sunnahnya. Sunnah ataukah tidak? Wassawad khanafitin azakumullah dalam masalah ini ialah bab anjuran untuk sholat mengenakan sandal, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak tentang masalah ini. Di antaranya, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk sholat di sandal dalam rangka menyelisihi kaum musyrikin. Dalam rangka menyelisihi ahlul kitab. Riwayat-riwayat seperti ini, khanafitin azakumullah, sesungguhnya mengandung pengertian wajib. Namun, yang membawa dia kepada makna sunnah, istihbab, ialah riwayat-riwayat yang lain. Ia menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla hafiyan wa mutana'ila. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan telanjang kaki tanpa sandal, dan juga pernah salat mutana'il dalam keadaan beliau pakai sandal. Dan semuanya sahihah, sahih, sehingga tarekatul jama'nya, cara pengkompromiannya ialah bahwasannya as-salat fi ni'al, salat menggunakan sandal itu ialah mustahabbah, dianjurkan, termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak mutlak untuk semua sandal, tetapi harus dengan beberapa ketentuan-ketentuan, beberapa persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Yang pertama ialah sandal tersebut suci, walaupun tidak baru. Paham ya? Suci, walaupun tidak baru. Suci dari kotoran dan suci dari najis. Dengan nas hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, inda Abi Dawud wa ghairihi, dengan syarat yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dengan makna seperti yang disebutkan tadi. Barang siapa yang hendak masuk ke masjid, maka hendaklah dia melihat pada sandalnya. Fal yanzur ila khufaihi, sepatunya atau sandalnya. Kalau dia melihat ada di situ ada kotorannya atau najisnya, fal yamsahhu alal ardh, hendaknya dia mengusap-usapkannya di atas tanah. Kemudian fal yusallihih, dipersilakan dia salat di sandal tadi itu. Menunjukkan persyaratan utama ialah suci dari najis, suci dari kotoran. Paham ya? Kalau kemudian sandal tadi itu ada kotorannya atau ada najisnya, maka bisa dibersihkan dengan tanah. Dengan tanah. Hadza huwa. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, secara khusus pada masjid-masjid yang sekarang ini yang pakai keramik, ada yang pakai karpet, ada yang semisalnya, maka tentunya ikhwan fillah azakumullah, tandal tadi diupayakan jangan sampai menimbulkan atau meninggalkan bau-bau yang gak sedap. Misalkan sandal tadi itu mablulah. Hah? Basah. Baru dipakai wudu, di tempat wudu masih mengucur airnya, dibawa masuk ke dalam masjid yang berkarpet. Itu nanti akan bisa meninggalkan bau yang gak sedap. Orang yang sujud di situ, nah, dikiranya sajadah ala baulin. Hah? Dikiranya dia sujud di atas tipisnya orang. Padahal demikian, padahal itu air yang mengendap dalam karpet yang menimbulkan bau yang kurang sedap. Paham? Wa hadza min bab adab faqat untuk ihtiramul masjid. Kok pada mojok kayak gitu. Leis. Banyak hewannya tuh. Ini dimatikan satu. Cuma tinggal satu. Supaya jangan membelah. Jangan membelah. Hai wah. Ya Allah. Istanya. Balik. Mahadah kalah. Biar aja. Resiko yang di depan. Hai wah. Paham ya? Hal kata ikhwan. Tentang masalah ini. Telah ditulis secara khusus oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abu Abdul Rahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, risalah khusus masyru'iyatul salah fil ni'al. Di situ dibawakan oleh beliau riwayat-riwayat tentang masalah ini sekaligus radu syubuhat, membantah syubuhat-syubuhat seputar masalah ini. Maka beliau menukilkan dari Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya beliau menjelaskan dalam kitabnya Syarah Ma'anil Adhar hadith-hadith tentang disyariatkannya salat menggunakan sandal itu mutawatirah. Ahadith mutawatirah. Tamam? Namun ikhwan fillah jazakumullah, yang perlu diingatkan di sini, dan ini pula yang diingatkan oleh para ulama kita wa masyaikhuna, diingatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Asyarah Al-Mumti' wa hakala Masyaikhul Yaman secara khususnya. Tamam? Dari talabahnya Asy-Syumuk bin Hadi, mereka semuanya mengingatkan dalam masalah seperti ini untuk mengamalkannya di masjid-masjid kaum muslimin sekarang ini, itu harus dipertimbangkan al-masalih wal mafasid. Dipertimbangkan maslahatnya dan mafsadatnya. Tamam? Jangan sampai kemudian terlalu semangat. Semangat yang berapi-api untuk menjalankan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil ni'al. Kemudian asal salat pakai sandal di semua masjid, kemudian masyarakatnya geger dalam keadaan belum mendapatkan penjelasan, belum mendapatkan keterangan-keterangan yang ilmiah, belum mendengarkan riwayat-riwayat yang sahihat tentang masalah ini, langsung aja masuk ke masjid mereka yang pakai karpet yang empuk-empuk itu, pakai sandal. Apa kiranya ini? Hah? Qamat alihimul qiyamah. Langsung kiamat. Kiamat sughra menimpa mereka ya ikhwan. Allahul musta'an. Paham ya? Sehingga dipertimbangkan al-maslahah wal-mafsadah. Paham? Begitu. Itu kalau di masjidnya kaum muslimin. Kalau di masjidnya kalian sendiri. Bainat talabah di kalangan para santri. Pakai sandal. Kalau masalah. Tamam? Tapi dengan syarat tadi itu, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah. Ya, ini jangan sampai kemudian membuat lari masyarakat, membuat lari kaum muslimin yang awam, yang juhala dari dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah hanya dengan atau dengan sebab atau dengan lantaran melaksanakan salat pakai sandal tadi itu. Mafhum? Mafhum. Ini tanbihun muhim, tanbih yang penting yang disampaikan oleh para ulama kita ya, kawan. Secara khusus ikhwan fillah azakumullah di Damaj, Damajul Khair atau di Yaman secara umumnya, semua masjid-masjid yang ada bisa dikatakan cuma di Darul Hadis Damaj saja praktek pengamalan as-salatu fil ni'al. Tamam? Dalam keadaan marakis ahli sunnah di sana banyak. Tidak cuma di Sa'dah Damaj saja. Tapi di sana ada Darul Hadis di Ma'bar. Syekh Muhammad Al-Imam. Juga ada di sana markisnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Usabi. Di daerah Hudaidah. Juga ada markisnya Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Di Mafraq Hudaish namanya. Mafraq Hudaish. Kemudian juga ada markisnya Syekh Abdullah bin Uthman Al-Zamari di Zamar. Juga ada markisnya Syekh Abdullah Mar'i di Syir. Kemudian juga markisnya beberapa ikhwah di Aden dan yang lain-lain. Dan juga di Hadramaut. Mereka memiliki sekian banyak masjid. Namun mereka belum bisa menerapkan as-salatu fil ni'al. Dikarenakan masjid mereka itu dipergunakan untuk orang umum. Semua orang. Tamam? Salat di tempatnya mereka. Sehingga susah untuk memberikan keterangan-keterangan terus setiap hari ini masalah itu. Karena sulit. Sehingga pertimbangan maslahatul wal mafsadah belum bisa diterapkan di sana. Akhirnya ikhwan. Itu menunjukkan tanbih yang disebutkan tadi oleh para masyayikh. Itu mereka lakukan di tempat yang mereka masing-masing. Allahul musta'an. Ada mafhum insyaallah ta'ala. Apabila mengimami di masjid umum, mana yang lebih baik? Di mihrab atau tidak? Ini juga sama dengan perkara yang disebutkan tadi. Perkara mihrab, tamam, yang diistilahkan dalam bahasa syariat al-madzabih. Al-madzabih itu termasuk minal bid'ah, termasuk kebid'ahan. Dan yang mengatakan demikian banyak di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah punya bahtun khas pembahasan khusus tentang masalah ini dalam silsilah dhaifah. Demikian pula para masyayikh yang lainnya punya risalah khusus tentang masalah ini tentang bid'ahnya mihrab. Syekhuna Muhammad bin Ibrahim Al-Usabi punya kitab Al-Qawlus Sawab fi bid'ah al-mihrab. Juga Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah punya kitab khusus Fathul Wahhab. Tamam? Itu semuanya membahas tentang bid'ahnya mihrab. Perkara yang wadah di kalangan talabatul ilm, di kalangan para ulama tentang bid'ahnya mihrab. Sekarang kasusnya ialah kamu disuruh ngimami di masjidnya orang-orang kampung, orang-orang umum yang belum sampai kepada mereka ilmu tentang bid'ahnya mihrab tadi. Oke. Mana lebih afdal? Salat di dalam mihrab tadi, yang jelas-jelas kamu tahu hadza minal bid'ah, ataukah disuruh mundur masyarakatnya, mundur pak, kemudian keluar dari mihrab, kemudian menggunakan temboknya sebagai sutra, atau bagaimana ya pak? Ini semuanya khana fitina azakumullah, ingat dikembalikan kepada al-maslahah wal-mafsadah. Faham ya? Naam. Ada huwa. Intinya khana fitina azakumullah dalam masalah seperti ini, perlu yang namanya ta'limun nas, mengajarkan kepada masyarakat, kepada umat manusia, ulumuddin, ilmu-ilmu agama mereka. Setelah mereka disampaikan hujjah, disampaikan ilmu, disampaikan ahkam, dan misalnya mereka faham masalah itu, baru diamalkan di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka ketika mengamalkannya itu mantap, ala ilm, ala basirah, mengamalkan di atas ilmu dan di atas bimbingan. Paham ya? Kalau misalkan kamu tidak kuat, hati kamu tidak kuat untuk sholat di mihrab tadi itu, ya sudah, kamu nolak, jangan mau ngimami. Sudah, bapak aja yang jadi imam. Ahlul bait, orang yang punya, yang domisili di tempat ini, fadhal, syukurah. Sudah, sekali-kali susah, artinya kamu gimana? Kamu mengerti bid'ahnya mihrab, wah kamu sholat di tempat yang kamu yakini kebid'ahannya. Tidak mampu kamu. Mau nerangkan, gak punya keberanian, gak punya nyali. Ya, khalas. Akhirnya dengan cara yang hikmah kamu tolak. Yes, maaf Pak yang lain sajalah atau Bapak sajalah sebagai imam rawatib di sini maju. Insyaallah lain kali lah kita apa namanya ngimami bapak-bapak yang ada. Lain kali aja itu nanti kalau ngerti hukumnya mihrab atau bid'ah dirubah baru diimami itu nanti. Allahul musta'an. Bolehkah mengkhususkan sandal untuk di masjid? Ini enggak ada contohnya seperti ini. Ketika dibahas tadi itu tentang permasalahan salat menggunakan sandal, itu bukan kemudian sandalnya itu dipersiapkan di rak-rak masjid, sandal khusus untuk salat di masjid. Enggak ada begitu itu. Kalau apa gunanya Rasulullah SAW bersabda dengan riwayat tadi Abu Sa'id Khudri tadi itu, kalau ada kotorannya kamu usap, ya? Apa gunanya beliau mengatakan demikian? Riwayat tadi menunjukkan bahwasanya sandal itu sandal yang biasa kamu pakai sehari-hari, yang biasa kamu pakai apa namanya ke sawah kamu, nyangkul sawah kamu, yang biasa kamu pakai ke tambak kamu atau ke rumahnya kamu, itu yang kamu pakai untuk sholat di masjid. Makanya tadi itu diharuskan dikasih ketentuan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut sebelumnya. Jadi paham ya? Begitu. Kalau mau mengamalkan sunnah itu gelondongan. Dan kemudian setengah-setengah gitu. Gimana ya? Ya sudahlah. Saya tak beli sandal baru. Kemudian tak taruh di ujung masjid sana. Taruh begitu. Pas sholat saya naik ke atas. Pakai sandalnya. Kalas. As-sholat bin al. Sunnah ya. Ini kekak gelondongan. Allahumma sallam. Bagaimana kalau disuruh ngimami tetapi enggak ada sutrohnya? Nyari sutroh. Kok bingung? Sutroh lebih gampang. Kamu nyari sutroh. Misalkan nyari apa? Biasanya kalau di masjid orang-orang kampung itu ada apa namanya? Tempat yang memiliki panjang itu ya. Udah kamu tarik ke depan. Set. Anteng sudah. Nah, ada gampang. Allahumma sta'ir. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار apa lakabnya ini ya khana jundi Muhammad bin Bashar apa gelarnya Gundar la akhtata ya akhi hadha abul yaman Muhammad bin Bashar apa gelarnya memang susah ini. Harus carikan orang-orang yang ada Affan. Affan lali Affan ya. Si. Anda ke Marjan? Bundar, bukan Gundar ya Affan Ajundi. Bundar, pakai ba. Bundar. Apa artinya bundar itu ya Affan Marjan? Maksudnya ngerti bunder gitu aja. Itu pakai bahasa Arab tuh, bundar. Ada artinya itu. Apa Musa? Bandar. Ya apa artinya? Bundar, bahasa Arabnya. Bandar, bahasa Lampungnya. Artinya apa? Khalid. Ini menggambarkan apa ini? Ini menggambarkan bahwasannya Muhammad bin Bashar itu orang yang banyak periwayatannya. Wasi'ul ilm. Tamam? Yang luas ilmunya. Sehingga dikatakan sebagai bundar. Ada Muhammad bin Bashar. Kalau bundar siapa? Ada tahu insyaAllah apa. Loh, gak ngerti juga apa. Ada Faisal. Muhammad bin Ja'far itu lakabnya Gundar Bagain. Kalau Muhammad bin Bashar itu lakabnya Bundar. Qatilahuma thiqah. Ayyuhuma asbat fi syu'bah? Lebih berat lagi pertanyaannya ini. Mana sahal? Ada sahal. Muhammad bin Ja'far wa Muhammad bin Bashar, mana dari dua orang ini yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Syu'bah? Muhammad bin Ja'far. Gundar. Nama ya, Pak. Muhammad bin Ja'far. Orang yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Masya Allah. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Man hadza man? Anak Abdul Hasan. Al-Qattan, tahunya Al-Qattan. Hah? Dikarenakan dia meriwayatkan dari Syu'bah. Wa ayyuban tabaqatnya nazilah. Tingkatan apa namanya dianya agak ke bawah. Kalau Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu lebih tinggi mendekati para tabi'in. Naam. Sehingga di sini Yahya bin Sa'id huwa al-Qattan, imam min a'immatil jarh wa ta'dil. Salah seorang imam dari imam jarh wa ta'dil, gurunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil Hadith. Qala haddatsani Abu Tayyah. Siapa Abu Tayyah ini? Ya Allah, siapa Abu Tayyah ini? Ah, siapa ini? Hat. Yazid bin Humaid. Hakada Abu Tayyah. Ala ente. Kalau Yazid bin Humaid itu Abu Mijlas. Abu Tayyah siapa? Samar-samar di kepala saya ini. Siapa tahu ada yang membuat pencerahan. Apa ya, Sal? Hah? Masa? Ya benar. Yakin? Kalau Abu Mijlas siapa? Hah? Sing benar Abu Tayyah. Lihat di mana? Kita lihat. Ya kalas. Alhamdulillah. Soalnya sama-sama di kepala saya. Kalau Nasr bin Imran al-Dubai siapa? Nasr bin Imran al-Dubai. Abu man dia? Hah? Saya khawatir ini orangnya. Wallahu a'lam. Yundur ya. An Anasin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam asyra sinin selama 10 tahun. Kunyahnya Abu Hamzah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Yassiru yakni beri kemudahan. Wala tu'assiru, kalian jangan mempersulit. Wabashiru, dan beri kabar gembira. Wala tunafiru, dan jangan membuat orang lari. Baik. Hadis ini ikhwan fillah azzakumullah dimasukkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilm, dalam kitab masalah ilmu, untuk menunjukkan kepada kita supaya memberikan taisir, kemudahan-kemudahan, wal bisyarah, berita gembira kepada al-mubtadi'in fil ilm, orang-orang yang baru belajar ilmu agama. Paham ya? Mereka dikasih kemudahan-kemudahan, dikasih semangat, dipacu semangatnya, dikasih motivasi, spirit, supaya mereka semangat belajarnya, mencintai ilmu. Sebab kalau di awal permulaan mereka mencari ilmu sudah dikasih taksir ya, dipersulit merekanya, atau at-tanfir, dikasih tanfir, bikin lari, dikasih nadharah, peringatan-peringatan yang keras kepada mereka, maka itu tujibun nufrah, akan membuat para thullabul ilm tadi itu lari dari ilmu agama ini. Mafhum? Demikian yang dijelaskan sama Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam syarahnya. Di sini pula ya khanafitina azakumullah. Juga dipakai dalil oleh para ulama untuk taklif, taklifil qulub, melunakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam. Tamam, taklifil qulub, dilunakkan hatinya ketika dia baru awal-awal masuk Islam dan tidak mengekang dia. Tamam, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunassiru. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya al-ilm itu dengan tadrij, penyampaian ilmu itu dengan cara tadrij, tahapan-tahapan, bertahap, tidak langsung disampaikan gelondongan, tetapi melalui tahapan-tahapan dalam belajar, sehingga para pemula di dalam mempelajari ilmu agama itu menemukan kemudahan-kemudahan di awal, merasa mudah, terus naik, terus naik, terus naik, wah kata, sehingga semakin dia masuk dalam ilmu, semakin mapan, semakin mumpuni, semakin semangat, semakin cinta, wah kata. Wahai ikhwan fillah azakumullah, min adabi talabil ilm, termasuk adab mencari ilmu agama. Itu harus dengan bertahap. Jangan langsung naik tangga. Tangga pertama belum bisa, maunya langsung naik tangga 20. Jatuh kamu nanti. Sehingga bertahap ikhwan fillah azakumullah. Maka ilmu pertama yang harus dipelajari oleh thullabul ilm sebagai tahapan-tahapan awal di samping Al-Qur'anul Karim, menghafalkan Al-Qur'anul Karim, tahapan-tahapan awal ialah ulumul alah, ilmu alat. Dan ilmu alat yang paling manfaat tentu merupakan miftahul ulum, merupakan kunci dari ilmu-ilmu yang lainnya, ialah ulumul arabiyah, ilmu bahasa Arab. Wa ulumul arabiyah, sementara ilmu-ilmu bahasa Arab itu banyak jumlahnya, yang paling manfaat ialah ilmu nahwu wa ilmu sharaf, ilmu nahwu dan ilmu sharafnya. Hadza ikhwan merupakan kunci dari ilmu-ilmu yang ada. Sehingga para pemula, khususnya yang non-Arab, yang lesannya lesan ajam, itu sangat ditekankan sekali untuk belajar bahasa Arab. Tamam, sebab ulumuddin, ilmu-ilmu agama ini, itu semuanya dengan bahasa Arab. Al-Quranul Karim bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Demikian pula kutubut tafasir, buku-buku tafsir yang ditulis oleh para ulama kita juga dengan bahasa Arab. Kutubus sunnah, buku-buku sunnah juga dengan bahasa Arab. Wa kata kutubus syuruh, kitab masalah syarah-syarahnya juga dengan bahasa Arab. Semua karya para ulama tentang ulumuddin dengan bahasa Arab. Bagaimana ente bisa belajar ilmu agama dengan baik, dengan mapan, dengan bagus, kalau tidak bisa bahasa Arab? Paham ya? Sehingga tahapan awal ialah belajar bahasa Arabnya, belajar nahunya, belajar sorofnya. Dan ingat, ini bukan ghayah. Belajar bahasa Arab itu bukan tujuan inti, bukan final dalam belajar. Ini wasilah, perantara untuk menuju ilmu yang berikutnya. Setelah kamu memahami bahasa Arab, maka sangat ditekankan sekali khanafitina azakumullah terlebih dahulu untuk mempelajari ulumul aqidah, ilmu aqidah, baik yang bersifat at-tauhid al-uluhiyah, berkenaan tentang masalah ubudiyah, masalah tauhid, masalah syirik, atau yang berkaitan dengan usul, usul din, usul iman, prinsip-prinsip keimanan, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, wahakata arkanul iman, dengan rincian-rinciannya, yang dimasukkan dalam kutubul aqaid, buku-buku akidah, sehingga dia memiliki filter, memiliki saringan, dan bagus dasar pijakannya, tak bagus dasar prinsipnya, sehingga tidak dikhawatirkan akan menyimpang ketika memasuki ilmu-ilmu yang lainnya, yang kebanyakannya telah dimasuki oleh ilmu dari luar Islam. Maksud? Setelah itu kemudian dia beranjak belajar ilmu-ilmu yang lainnya, dia belajar ilmu mustalahul hadis, dia belajar ilmu qawaidul fiqh, kaidah-kaidah fiqh, dia belajar ilmu usulul fiqh, yang mana tiga ilmu ini, ilmu nahwu, ilmu mustalah, ilmu kaidah fiqh dan usul fiqh, itu merupakan ulumul ijtihad, ilmu-ilmu yang bisa membawa pelakunya sampai tingkatan mujtahid. Nanti, sekarang. Dipelajari itu semuanya, ikhwan. Ulumul alah, diselesaikan semuanya dalam keadaan akidahnya mantap. Tidak begini. Tamam? Baru kemudian setelah itu masuk dalam apa namanya ilmu-ilmu ahkamu syariah secara mendalam. Wakala dengan tahapan-tahapan pada masing-masing ilmunya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah semakin mapan, semakin mantap keilmuannya. Dalam bidang bahasa Arab, untuk nahwu yang paling dasar, jurumiyah. Ini istilah-istilahnya para ulama, jurumiyah. Selesai jurumiyah, naik ke mutamimah. Selesai mutamimah, naik ke qatrun nada. Dengan syarat yang lebih bagus. Baru kemudian setelah itu naik ke Alfiyah bin Malik. Tamam? Wa'akad. Akhirafan. Untuk sharaf, itu bisa dipilihkan buku-buku sharaf yang mendasar. Yang dipakai oleh para ulama ialah kitab Syad al-Urf fi fani sharaf. Bukunya kecil segini. Saya lupa tidak bawa. Ada di sana dulu. Wa'akad. Terus kemudian beranjak pada ilmu-ilmu yang lainnya. Yang lebih tinggi daripada itu. Masalah tauhid yang biasa dipakai oleh para ulama kita sebagai silsilah durus ialah kutubnya, buku-bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Dimulai dengan Al-Qawaidul Arba', kemudian naik lagi menjadi apa namanya Al-Usulul Thalathah. Kemudian naik lagi Kitab Tauhid matan. Kemudian saya naik lagi ke syubhat fi tauhid. Kemudian masuk dalam Fathul Majid. Mantap insyaallah. Tentang masalah aqaid, buku-buku akidah. Marhala yang pertama ikhwan fillah azakumullah ialah al-aqidah al-wasithiyah. Matan pas supaya orang paham secara global. Kemudian setelah itu dibaca syarahnya. Nah, syarah yang bagus, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, ialah syarahnya Muhammad Khalil Haras rahimahullahu taala. Tamam? Hadza huwa. Kemudian naik lagi. Setelah Al-Wasithiyah, naik ke Tahawiyah. Dengan syarahnya. Naik lagi ke At-Tadmuriyah. Setelah itu baru kemudian kamu membaca semua kutubul aqidah yang diterus oleh para ulama dengan sanad-sanadnya, kutubul muqaddimin. Lebih afdal lagi khonafitina azakumullah kalau sebelum mempelajari secara luas marhala akidah itu, masalah akidah, dipelajari terlebih dahulu secara khusus kitab yang membahas tentang al-asma'u sifat. Dan kitab yang paling bagus dari kitabnya Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala al-qawaidul muthla. Tamam? Fi asma'il husna wa sifatil ulia. Atau kebalik. Naam. Ada istilah akidah. Istilah dalam perkara mustalah, fiquniyah, manzumah fiquniyah. Kemudian ikhtisar ulumul hadis. Kemudian naik lagi kepada kitabnya Al-Hafidz An-Nuzhah. Kemudian setelah itu pembahasan tentang al-jarh wa ta'dil. Setelah itu terserah Anda. Mau nyemplung ke buku-buku mustalah yang gede-gede, tafadhal. Masykura. Tamam? Qawaidul fiqh manzumah Sa'di. Manzumahnya Syekh Abdurrahman Sa'di dengan syarahnya beliau sendiri. Tamam? Baru kemudian naik kepada Al-Qawaidul Jami'ah. Bukan manzumah, nasr. Juga karya beliau sendiri rahimahullahu taala. Ada yakfi. Kalau yang ngajar pinter yakfi. Kalau diwocoto mayakfi. Hah? Kalau yang ngajar bagus yakfi insyaallah ini. Ada. Kemudian saya silakan Anda terjun payung menuju ke buku-buku qawaid yang lainnya kayak qawaid Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Shawna Dhair Suyuti dan juga yang lainnya. Dalam bab usul fiqh kitab yang paling bagus untuk para pemula, bukunya Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Usul min Ibn Usul. Kemudian setelah itu, bisa membaca Al-Waraqat Al-Juwayni. Untuk Al-Waraqat, ikhwan fillah azakumullah, yang ajar harus mumpuni dalam bab mustalah, dalam bab usul fiqh. Sebab kitab Al-Waraqat banyak dimasuki ilmu kalam. Di situ dimasuki yang namanya Asy'ariyah. Dimasuki yang namanya I'tizal. Dan yang lain-lainnya. Maka saya bilang harus pakai, harus didahului dengan apa namanya silsilah akidah dan tauhid supaya jangan sampai keblinger kalau masuk dalam bab usul fiqh. Paham ya? Baru kemudian setelah itu masuk dalam mudzakirah Asy-Syangkiti, mudzakirah usul fiqh Asy-Syangkiti. Wahai. Hadza ikhwan fillah nasakumullah dengan hadza tertib. Sehingga tidak capek-capek nyari buku-buku lain untuk durus. Gampang bukunya itu. Diajarkan yang ini, buku yang lainnya untuk bahan bacaan sebagai wacana. Untuk tambahan keterangan. Wah, masalah fiqih bisa ngambil dari dari umdah disyarah. Atau Bulughul Maram disyarah. Atau menggunakan kitabnya Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala Ad-Darari Al-Mubiyyah. Disyarah. Selesai. Wahai, ini istilah yang dipakai oleh para ulama kita, ikhwan fillah azakumullah, sangat bagus. Ini untuk tahapan-tahapan awal. Setelah mereka semuanya memahami ilmu tadi ini dengan bagus dengan tahapan-tahapannya, jadi insyaallah itu. Setelah itu, ya suruh nyemplung sendiri ya, silakan masuk ke lautan ilmu. Yang penting sudah diajari bagaimana cara berenang, pintar renangnya, ya, nyemplung ke laut. Ya, kamu ambil sebanyak-banyaknya ilmu yang kamu kehendaki. Insyaallah taala selamat dari inhirafat fi ta'allum, penyimpangan-penyimpangan dalam belajar. Dan ini apa nabi tinazakumullah semuanya harus dibimbing oleh seorang yang mumpuni dalam babnya masing-masing. Wasuhbatu ustadi. Ayo ikhwan, wasuhbatu ustadi harus ditemani oleh ustaz sehingga jangan otodidak pakai buku tok, bahaya. Hadza huwa. Itu namanya ta'allumul ilm fit tadrij wat tadarruj. Belajar ilmu itu dengan apa namanya tahapan-tahapannya. Jadi jangan terungoyo. Ilmu itu harus lama belajar ilmu itu baru bisa apa namanya jurumiyah, khatam jurumiyah mintanya. Wah, ini harus langsung belajar tahawiyah. Langsung secara tahawiyah belajar sama dia. Dia mendelik matanya. Ini tuh ayo apa maksudnya gak ngerti, gak paham aku. Ya salahmu dewe. Salah sendiri yang belum waktunya belajar ke arah sana. Sendiri. Pakai tahapan-tahapan. Sehingga dari sini khana fitina azakumullah menunjukkan kepada kita. Bahwasanya ta'allumul ilm itu membutuhkan tulu zamani. Waktu yang lama. Gak cukup 1-2 tahun. Tamam. Tapi waktu yang sangat lama sampai mati. Nah. Masya Allah. Hadis ini pula ya khana fitina azakumullah dijadikan dalil oleh para ulama juga dalam bab dakwah. Dalam bab dakwah. Tamam juga demikian. Yassiru wala tu'assiru. Wabashiru wala tunafiru. Beri kemudahan-kemudahan kepada mad'u kalian. Dan jangan membuat mereka sulit. Wabashiru wa la tunafiru. Dan beri mereka kabar gembira. Dan jangan bikin mereka lari. Sehingga di sini, ikhwan fillah azakumullah, merupakan aslun, merupakan dasar pijakan dalam hikmah dakwah. Dalam hikmah dalam berdakwah. Sehingga enggak serampangan. Dan juga perlu diingat, ikhwan fillah azakumullah, hikmah dalam berdakwah itu bukan kemudian mengikuti arusnya masyarakat. Bukan kemudian kita ngikuti mereka dari belakang. Masyarakatnya murudan, ikut murudan. Masyarakatnya, ribaan, ikut ribaan. Masyarakatnya tahlilan, ikut tahlilan. Masyarakat begini, indah. Bukan begitu yang dimaksud. Tetapi hikmah dakwah di sini ialah mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berdakwah. Mafhum? Syiddah fi waktiha wa rifq wal lin fi waktih. Memiliki sikap yang tegas, sikap yang keras pada waktu yang tepat, dan memiliki sikap yang lemah lembut, lunak di waktu yang tepat pula. Sehingga tidak bisa ya khana fitina azakumullah dalam perkara dakwah itu kenceng terus, sangar terus. Ya pecah masyarakat di ambrol. Semburat kabeh, melayu dewe-dewe sudah. Kalau lin terus, loyo terus begitu. Gak jadi masyarakat deh. Gak jadi masyarakatnya. Tidak akan ditegakkan di situ yang namanya al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Saking loyonya dibiarkan masyarakatnya mau bid'ah es bid'ah, mau maksiat ya maksiat, mau riba ya riba, mau zina ya zina. Lu kok enggak ditegur ya, akhi? Ya akhi, lembut ya akhi, lembut ya akhi. Ngrotai saking loyone. Enggak demikian ya, ikhwan. Tetapi syiddatun fi waqtiha walin fi waqtih. Ada waktunya bersikap keras dalam macam tegas, lugas. Ada waktunya pula kita bersikap lemah lembut, lunak kepada masyarakat. Wa kullun bihasabih, masing-masing dengan ketentuannya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Agar contohnya ketika ada seorang Arabi, seorang orang gunung datang ke masjid. Siapa ini, ikhwan? Dzul Khuwaisirah An-Najdiyah al-Yamani. Al-Yamani. Tamam? Masuk ke masjid, salat. Habis salat doa, Allahummarhamni wa Muhammada. Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham. Apa namanya? Wa la tarham. Lupa saya terusannya itu. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad saja. Dan jangan rahmati yang lainnya. Saya seperti itu, saking baduinya. Kemudian setelah itu, tahu-tahu dia mancur. Datang di pojok masjid, pipis dia mancur di pojok masjid. Ketika itu para sahabat radhiyallahu anhu majma'in langsung bersikap dengan frontal, dengan tegas. Mereka mengatakan, mah. Weh, enggak boleh itu. Tahan. Jangan kecil itu. Begitu. Maka tahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahan sama beliau. Tahan. Sampai selesai pipisnya, beres, tuntas, lego. Lalu kemudian beliau memerintahkan sebagian sahabatnya untuk ambil air, kemudian diguyur di atas kencingnya tadi itu. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, innama bu'ithum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Kalian itu wahai para sahabatku diutus untuk memudahkan orang, bukan untuk mempersulit orang. Ini contohnya sekarang. Paham ya? Beliau di sini khonafitina azakumullah bersifat lemah lembut. Pada waktunya dikarenakan al-Arabi hadza orang yang jahil dan mengerti. Maka lembut. Tamam? Wajar. Demikian pula kisahnya seorang pemuda tadi. Ya sering saya bawakan itu. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minta izin dispensasi khusus untuk berzina. Bayangkan. Mengatakan, "Ya Rasulullah, izin li fi zina." Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Melacur. Ya apa itu? Kira-kira kalau ada orang begitu datang ke halaqah kita, "Hah, Pak Ustaz, saya minta izin untuk berzina, Pak Ustaz." Kira-kira ya apa sikap kamu? Hah? Bukan langsung geger dunia itu. Apa kamu ini? Oh, laki-laki apa kamu ini? Masa kemudian minta zina? Kamu enggak ngerti zina itu perkara yang haram, perkara yang akhirnya. Hah? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam enggak demikian. Belum lihat pemuda ini syahwat yang tinggi membuat otak dia itu tertutup untuk berpikir. Hah? Bodoh dia. Maka suruh mendekat, udunuh. Sini, sini, sini. Padahal kalau sahabatnya udah ngamuk-ngamuk itu. Udunuh, sini, sini. Diajari oleh Rasulullah. Bagaimana ngerinya, bagaimana kotornya yang namanya zina. Dia mengatakan kepada pemuda tadi. Atau hibbuhu li ummik. Wahai sang pemuda, apa kamu menginginkan, menyukai zina tadi terjadi pada ibumu? Nenek, loh. Iya, ya. Halallah, gak mau. Gak mau ibu saya dizinai sama orang. Mulai terbuka itu. Otaknya itu. Tambahi lagi. Atau hibbuhu libnatik. Apa kamu menginginkannya untuk putrimu? Putri kamu dizinai? Ini manis. Halallah, gak mau. Atau hibbuhu liukhtik. Apa kamu menginginkannya untuk saudari kamu? Tambah mendelik lagi. Qalallah. Terus wahagata. Sehingga dengan sekian banyak pertanyaan tadi itu. Langsung dia memahami. Bahwasanya yang namanya zina perkara yang sangat kotor. Yang sangat kecil. Kemudian beliau SAW menepuk dadanya. Sambil mengatakan. Allahumma ghfir lahu wa thabbit qalbah. Ya Allah ampunilah dia. Dan teguhkanlah hatinya. Apa saya ikhwan? Itu namanya hikmah dakwah. Hah, dilihat bagaimana madhuhnya masing-masing. Begitu datang seorang laki-laki. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu beliau sedang membagikan harta Hunain. Ghanimah Hunain. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, i'dil. Fa innaka la ta'dil." "Ya Muhammad, yang adil kamu, kamu enggak adil." Innama hadhihi qismatun la yuradu biha wajhu Allah. Ini pembagian yang tidak diniatkan untuk wajah Allah. Enggak ikhlas kamu membagi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta Hunain kepada sanadid Quraisy. Tokoh-tokohnya Quraisy masing-masing dikasih 100 ekor unta. Kayak mendadak. Unta. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah beliau. Hah? Itu sudah kaitannya intihak hurmatillah. Berkaitan dengan apa namanya merobek-robek, menginjak-injak kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan ngamuk beliau. Man ya'til illa ma kun a'til. Siapa yang bisa adil kalau aku yang enggak bisa adil? Marah beliau. Pergi orang ini. Pergi, ketika beliau pergi, langsung dituding orangnya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Saya khurucu min bi'di'i hadha qawmun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarafihim yamruquna min ad-dini kama yamruku sahmu min ar-ramiyah." Nah, makan keluar dari sulbinya orang ini. Satu kaum di mana kalian merasa remeh, meremehkan salatnya kalian bila dibandingkan dengan salatnya mereka, puasanya kalian bila dibandingkan dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kerongkongannya. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Keras beliau sikapnya. pada porsinya, pada saatnya, pada waktu yang tepat. Itu yang namanya hikmah dalam dakwah. Syiddatun fi mawdi'iha warifqun walin fi mawdi'ihima. Keras pada waktunya dan lemah lembut pada waktunya lagi yang lainnya. Hadza makna sabdanya Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu almusta'an. Naktafi lahuna dan insyaallah taala yuhfadz hadzal hadis dan teruskan pada bab-bab yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.